seperti angsa dan aku ular berbisa. Dia banyak yang naksir, aku banyak yang suka. Langsung buru-buru ku ambil senjata. Itu dia lagi single, banyak yang mangsa. Cantiknya songong, dia bukan maling tapi hatiku dicolong. Ya Tuhan tolong, jodohkan dengan dia yang sampai mencong. Cantiknya kayak DJ Yasmin, nikah sama dia, ya Tuhan amin. Ku tak tunggu lama, kau siap, ku langsung aja. Kamu kau minta dimanja, kasih kode langsung. Mumpung dia single, ayo langsung. Jangan nunggu lama, ayo langsung. Peluang bagus, ayo langsung. Masih ada kesempatan, barang bagus, anak kampus, langsung bungkus. Kejar sebelum kau kalah, mati jika pasrah. Seperti anak panah, gerak fokus arah. Bakar habis kisah-kisah tragis. Kesempatan besar jangan biarkan menipis. Ayo segera terbang, ciptakan banyak peluang. Agar waktu gak habis terbuang. Tak lagi menunggu, tak boleh diganggu. Digilas sang waktu kalau kau bertopang ragu. Kicau harus nyaring tapi gak bising. Jangan cepat pusing kalau sudah genting. Hajar terus lagi bagus biar tembus sebelum mampus. Atau direbut si rakus, maka cepat kau. Mumpung dia single, ayo langsung. Jangan nunggu lama, ayo langsung. Peluang bagus, ayo langsung. Masih ada kesempatan, barang bagus, anak kampus, langsung bungkus.